Surat untuk Ibu. Ibu, entah kenapa, jika aku tuliskan puisi untukmu, aku selalu saja tak sanggup. Seakan air mata ini tak dapat kubendung. Sebenarnya, ingin kugoreskan tinta penaku ini dalam secarik kertas putih. Lalu, kubuat puisi untukmu. Untuk menggambarkanmu. Tapi, aku tidak tahu sesuatu hal apa yang dapat kusandingkan dan kubandingkan dengan sosok dirimu. Ibu, aku pun sakit. Sakit sekali ketika pena ini menari di atas kertas putih yang kugenggam. Tenggorokan ini pun menahan sakit karena aku tak mau terisak-isak menahan sedih dan tangis. Tapi air mata ini selalu ada saat aku tahu aku belum bisa membuatmu bahagia dan berteriak bangga padaku. Dan air mata ini jatuh saat ku sadari bahwa kau telah tiada. Masih jelas dalam ingatanku ketika langit kelam berkabut pedih. Tangis pecah bagai halilintar menyambar kalbu. Tubuhku lunglai tak berdaya saat melihatmu terbujur kaku. Bungkus kain kafan putih itu. Ibu, ketahuilah, jantungku seakan berhenti berdetak saat tubuh indahmu direbahkan dalam tanah. Terkubur bersama waktumu yang telah berhenti berdetik. Hanya doa dan tetesan air mata yang mampu mengiringimu ke pusaran cinta ilahi. Ke tempat di mana hati menemukan kebahagiaannya. Ke tempat di mana manusia menyebutnya surga ilahi. Ibu, terima kasih atas kasih sayangmu. Terima kasih atas perjuanganmu. Terima kasih atas perhatianmu. Terima kasih atas setiap tetesan keringat yang tercurah untukku. Terima kasih atas segala pengorbananmu. Ibu, maaf. Maafkan amarahku. Maafkan keegoisanku. Maafkan kenakalanku. Maafkan atas air matamu. Ibu, engkau cahaya penerang dalam hidupku.